Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu taala anhu wa ardhah dalam penjelasan lafaz ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu akan memerangi sebahagian bangsa Arab yang telah kufur dan telah murtad keluar dari ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita sebutkan bahwasanya al-murtaddun di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau setelah wafatnya beliau alaihi salatu wasallam terbagi menjadi beberapa kelompok, yang mana dijelaskan oleh para immatus salaf. Telah kita nukilkan ucapan al-imam Muttibi, begitu pula al-imam al-qadi Iyad alaihi rahmatullah, dan para immah yang lainnya. Dan kita telah sampai pada penggalan hadis Nabi ketika menukilkan atau dalam penukilannya ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Qala Umar Ibn Khattab li Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma, kaifa tuqatilun nas. Kita akan menjelaskan lafaz ini. Dinukilkan oleh Asy-Syarih Al-Imam Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah war'ah, wa fi hadithi Anasin, dan pada hadith Anas terdapat riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau terdapat riwayat dari ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, aturidu an tuqatil al-Arab. Ucapan Umar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, kaifa tuqatilun nas, kenapa engkau tuqatil, memerangi manusia, yakni bangsa Arab. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardah, aturidu an tuqatil al-Arab, wahai Abu Bakar, apakah engkau ingin memerangi bangsa Arab? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku telah diperintahkan oleh Allah azza wa jal an uqatil an-nas, untuk memerangi manusia seluruhnya secara umum, sampai mereka mengucapkan, sampai mereka bersyahadat, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dinukilkan ucapan al-imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam syarah ini, qala fil fathi, yani al-imam Ibnu Hajar, kada saqahu al-akthar, وفي رواية طارق الآتية من وحد الله وكفر بما يعبد من دوني أو من دونه حرم دمه وماله. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyatakan di dalam hadis yang sahih, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta sampai lafaz yaqulu la ilaha illallah diganti dengan man wahhadallah, siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi wa kafara bima yu'badu min dunihi, dan mengkufuri ma yu'bad, apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah seorang muslim mengucapkan syahadat tersebut, haruma damuhu wa maluhu, haram darahnya untuk ditumpahkan dan haram hartanya untuk dirampas. Yang mana riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam As-Sunan. Begitu pula disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, Abdullah bin Umar putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dengan lafaz yang lain. Jadi hadis ini memiliki beberapa jalur periwayatan. Apa dalam riwayat Abdullah bin Umar, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, sampai kepada lafaz wa yu'tu az-zakah. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka benar-benar menyaksikan, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan adalah Muhammad alaihi salatu wassalam utusan dari Allah azza wajal, merupakan lafaz pelengkap dari apa yang ada dalam hadis di atas. Hadis Abi Hurairah hanya sampai kepada lafaz hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan, yakni para manusia berikrar bersyahadah la ilaha illallah. Tapi pada hadis Ibnu Umar disebut dalam redaksi yang lebih lengkap, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakatnya. Begitu pula dalam hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Imam Abi Daud fi Sunan, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ayastaqbilu qiblatana wa ya'kulu dhabihatana wa yusallu salatana. Lihatlah bagaimana dakiknya para ulama al-muhaddithin dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan periwayatan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih dari zaman beliau alaihi salatu wassalam terjaga nama-nama periwayatan tersebut. Ini yang dikenal dalam ilmu mustalah dengan ilmu rijal. Rijalul isna, terjaga nama-nama mereka, tercantum satu persatu, fulan ibn fulan, Yahya ibn Ma'in, Ali ibn al-Madini, Abu Hatim ar-Razi, semuanya perawi tercatat satu persatu. Dan siapa mereka tercatat, apa keadaan mereka tercatat. Dan ini hanya dalam agama Islam, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga al-Islam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka ayat-ayat di atas menunjukkan bahwasanya al-Islam adalah agama yang benar-benar telah sempurna. Tidak ada pada agama Nasara, tidak ada pada al-Yahud, tidak ada pada agama-agama yang lainnya. Sedemikian teliti, sedemikian rapi tersimpan warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inda al-Imam Abi Dawud dalam hadis Anas, kata Nabi alaihi salatu wassalam, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sehingga mereka bersaksi la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Wa yastaqbilu qiblatana, dan agar mereka berkiblat dengan kiblatnya kami, yakni melakukan salat. Wa ya'kulu dhabihatana, dan memakan hewan-hewan sesembelihan atau daging-daging sesembelihan dari kami. Wa yusallu salatana, dan mereka melakukan salat bersama kami. Ini tambahan lafaz dari riwayat Al-Imam Abu Dawud alaihi rahmatullah. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam periwayatan ini ketika Umar bin Khattab mengingkari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kenapa wahai Umar engkau memerangi bangsa Arab? Apakah engkau mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah bersyahadah, orang-orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid. Maka lanjutan dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Faman qala la ilaha illallah," barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, yang disuruh diperangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh manusia diperangi sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Maka barang siapa yang telah mengucapkan kalimat tersebut, faqad asama minni, kata beliau alaihi salatu wassalam, sungguh mereka telah terjaga dari diriku, yakni dari Nabi alaihi salatu wassalam dan para pasukannya. Apa yang terjaga? Faqad asama minni maluhu wa nafsuhu, terjaga dariku harta-hartanya dan jiwa-jiwa mereka, harga diri mereka, illa bihaqqih, kecuali dengan haknya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athyubi hafizahullah wara'ah, faqad asama minni ay mana'a minni. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga harta-harta tersebut dan harga diri kaum muslimin. Illa bihaqqihi. Beliau berkata, al-muradu bilhaqqi bin nisbati lil mal. Maksudnya hak di sini adalah dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, binisbati lil mal, berdasarkan harta yang dimiliki oleh seorang muslim tersebut. Huwa zakah, maksudnya adalah zakat. Artinya ketika seorang, nanti akan dibahas juga, ketika seorang muslim telah mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kemudian dia mencoba untuk menghalangi harta-hartanya dari az-zakah, maka tidak terjaga lagi harta-hartanya. Berhak untuk seorang penguasa, untuk seorang pemimpin, penguasa muslimin merebut dengan paksa, qahran. Nanti akan dinukilkan oleh beliau Syekh Muhammad. Maka ketika mereka menunaikan zakat tersebut setiap tahunnya pada zakatul fitrah atau zakatul mal ketika sampai kadar nisabnya, maka harta mereka terjaga, masuk ke dalam keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian mengambil, saling memanfaatkan, saling memakan harta-harta kalian dengan kebatilan. Maka terjaga harta-harta mereka, begitu pula harga diri mereka, karena mereka sudah mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ini dari sisi yang pertama. Dari sisi yang kedua, wa amma binisbati lin nafsi, ketika harta ketika jiwa raga, ketika jiwa raga dan harga diri seorang muslim dijaga oleh syariat Islam. Di sini beliau menukilkan sebuah hadis yang menjelaskan hal ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu pula Ashabus Sunan dengan sanad yang sahih dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Uthmana radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Uthman ibn Affan pernah mengatakan, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yahillu damu mri'im muslim, tidak halal darah, tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda thalath, kecuali dengan tiga perkara, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara akan disebutkan diantaranya an-nafs, jiwa seorang muslim. Tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan, untuk dibunuh, kecuali dengan satu alasan dari tiga perkara. Yang pertama, rojulun, seseorang zana ba'da ihsanihi, seseorang yang berani berzina setelah dia menikah. Dia dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menikah, akan tetapi masih melakukan perbuatan yang Allah Azza wa Jalla haramkan, yakni berzina. Maka halal untuk ditumpahkan darahnya. Fa'alaihi rajam, maka dia wajib untuk dirajam. Kalau dirajam akan dilempari batu oleh setiap orang yang lewat sampai nyawanya hilang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau alaihi salatu wasalam, au qatala amdan, atau seseorang yang membunuh orang lain amdan, dengan sengaja. Fa'alaihi al-qawada, kata beliau alaihi salatu wasalam, fa'alaihi al-qawada. Apa itu al-qawada? Al-qisas. Mereka yang membunuh jiwa seorang muslim dengan sengaja, maka wajib untuk dikisos. Awirtadda ba'da islamihi, atau seorang yang murtad, keluar dari Islam setelah dia beriman, fa'alaihil qatl, maka dia dipersilahkan untuk diambil nyawanya, dibunuh. Maka salah satu dari tiga perkara ini apabila dilakukan oleh seorang yang telah mengikrarkan keimanannya, keislamannya, maka jiwa raganya tidak lagi dijaga oleh Islam. Seorang yang telah menikah kemudian berzina, yang kedua seorang yang membunuh nyawa orang lain amdan, dengan sengaja, dan yang ketiga adalah ketika dia murtad dari agama Islam. Maka tiga kelompok ini boleh untuk dihukumi dengan dipenggal lehernya atau dibunuh, dengan syarat yang melakukannya adalah penguasa kaum muslimin, tidak diberikan kepada individu-individu atau komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok tertentu. Apalagi sebahagian kelompok yang mengatakan khilafah, khilafah dan khilafah, maka mereka tidak berhak untuk melakukan atau merealisasikan hukum had ini, karena ini adalah hak murni yang dimiliki oleh mereka, para penguasa kaum muslimin yang berhukum di atas Al-Quran dan berhukum di atas sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam lafaz yang berikutnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wa hisabuhu ala Allah. Jadi barang siapa yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka terjaga harta-hartanya dan jiwa raga mereka. Wa hisabuhu ala Allah, dan yang berkaitan dengan amalan-amalan sir mereka, amalan-amalan yang tersembunyi, yang tidak nampak, maka itu akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athiyubi hafizahullah, ay hisabu sariratahu Allah Ta'ala, yang menghisab, yang menghitung seluruh amalan-amalannya adalah Allah Azza wa Jal, termasuk apa yang tersembunyi. Li'annahu al-muttali'u alaih, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Faman akhlasa fi imanihi, maka barang siapa yang mengikhlaskan keimanannya, wa amalihi, dan amalan-amalannya, jazahullahu alaiha jazaal mukhlisin, Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan dengan balasan yang besar bagi mereka, orang-orang yang ikhlas tersebut dalam keimanannya. Wa man lam yukhlis fi dzalik, maka barang siapa yang tidak ikhlas di dalam keimanannya, di dalam keislamannya, mungkin dia Islam terpaksa ikut beriman karena mengikuti istrinya, karena mengikuti suaminya, dan yang seterusnya, bukan ikhlas, bukan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kalau demikian keadaannya, kana minal munafiqin, dia akan masuk ke dalam deretan orang-orang munafiqin. Yuhkamu lahu fid dunya bi ahkamil muslimin. Kalau orang munafikin ini keadaannya, ketika dia masih ada di dunia, yuhkam bi ahkamil muslimin, dihukumi sebagai kaum muslimin secara umum. Ketika dia mungkin ikut berjamaah bersama di masjid muslimin, ya gak boleh diusir. Walaupun kita mengetahui sebab dia masuk ke dalam Islam misalkan adalah mengikuti istrinya, karena kita hanya bisa menghukumi secara zahir. Barangkali dengan berjalannya waktu dia menjadi seorang yang mukhlis. Oleh karena itu kita tidak boleh melihat apa yang ada di dalam hati-hati seorang atau menebak-nebak, oh dia ini tidak ikhlas, oh dia ini riya, oh dia ini. Ini adalah sikap dari su'udzan yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum adh-dhann, hati-hati kalian dari berprasangka. Fa innadh-dhanna akdzabul hadits, sesungguhnya adh-dhann adalah akdzabul hadits. Berprasangka merupakan akdzabul hadits, persangkaan yang paling banyak kedustaannya. Maka di dunia kita menghukumi mereka secara zahir. Wa huwa indallahi min aswa'il kafirin. Nanti di akhirat ketika dia terbukti sebagai seorang munafik, tidak ikhlas dalam keimanannya, tidak ikhlas dalam keislamannya, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka lebih buruk keadaannya dibandingkan orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang di hadapan manusia menampakkan kekufuran mereka. Di zaman Nabi alaihi salatu wasallam menampakkan apa yang mereka miliki dari kebencian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kondisi munafikin lebih parah dari orang-orang kafir, karena mereka bermuka dua, al-muzabzib, tidak memiliki pendirian yang tetap. Kemudian berkata beliau hafizahullah wa ra'a, wa yustafadu minhu anna ahkamal islami innama tudaru ala dhawahiril jaliyah. Yang bisa kita ambil faedah dari penjelasan di atas adalah bahwasanya al-Islam tudaru ala dhawahiril jaliyah. Islam akan menilai seseorang dari zahirnya. Kalau zahirnya dia seorang yang soleh, ya kita hukumi sebagai seorang yang soleh. Kalau zahirnya dia sebagai seorang yang fajir, ya kita hukumi sebagai seorang yang fajir. Ini yang berkaitan dengan syariat atau kaidah di dalam al-Islam. Lal asrar al-khafiyah. Dan Islam tidak mengajarkan kita untuk memastikan apa yang ada di dalam kalbunya, apa yang ada di dalam hatinya. Harus kita telaah, harus kita lihat. Maka itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan ini beliau mengatakan qalahul Qurtubi rahimahullahu taala, adalah ucapan al-Imam al-Qurtubi di dalam syarah beliau terhadap Sahih al-Imam Muslim dalam Al-Mufhim jilid yang ketiga halaman ke-189. Kemudian beliau menukilkan ucapan al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Ma'na qawlihi wa hisabuhu 'ala Allah. Al-Imam An-Nawawi akan menjelaskan apa makna dari hisabuhu 'ala Allah. Mereka akan memperhitungkan amalan-amalan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ai fima yastasiruna bihi, yakni yang berkaitan dengan perkara-perkara sir yang mereka miliki, perkara-perkara yang tersembunyi. Secara zahir mungkin mereka mengucapkan syahadah la ilaha illallah, secara zahir mereka menunaikan zakat, secara zahir mereka mendirikan salat, akan tetapi yang berasal dari kalbunya akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berkaitan dengan ar-riya, as-sum'ah, an-nifaq, ataukah penyakit-penyakit hati yang lainnya? Wa yukhfunahu, dan apa yang dia sembunyikan, duna ma yukhillu nabihi fi dhahir, apa yang tidak dia tampakkan ke halayak manusia. Wa hadza qawlu aktsaril ulama, dan inilah ucapan mayoritas dari kalangan para ulama, kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Kemudian beliau berkata wa dhahaba Malik ila anna taubatadz zindiqi la tuqbal. Beliau akan masuk, Al-Imam An-Nawawi akan masuk kepada satu pembahasan. Bagaimana apabila seorang yang hidup di dunia dihukumi sebagai seorang yang zindiq. Apa itu seorang yang zindiq? Artinya seorang yang tidak sama sekali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau akan membawa permasalahan ini. Wa yukadzalika aidan an Ahmad ibn Hanbal. Dan permasalahan ini pun menjadi khilaf di tengah-tengah para ulama, bagaimana seorang yang zindik tadi, seorang yang kafir murni dengan kekufurannya ketika hidup di dunia, ternyata bertaubat. Al-Imam Malik ibnu Anas alaihi rahmatullah memiliki pendapat taubatnya dia la tuqbal, tidak diterima. Begitu pula diriwayatkan pendapat yang demikian dari Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal alaihi rahmatullah. Dan ini merupakan ucapan Al-Imam Al-Khattabi yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam pembahasan ini, waqtalaf ashabuna fi qabuli taubati zindiq. Dan mereka para ulama memiliki perbedaan pendapat, apakah taubatnya seorang zindiq yang sehari-harinya penuh dengan kekufuran. Kalau kita bisa membayangkan, mungkin seperti kisah dari Usamah ibn Zaid ketika akan memenggal leher seorang musyrik, dia bertaubat di akhir hayatnya dengan mengikrarkan la ilaha illallah. Akan tetapi posisi pedang itu sudah ada di lehernya musyrik tadi. Ijtihad yang dimiliki oleh Usamah ibn Zaid bahwasanya orang tersebut mengucapkan, mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah karena takut dengan pedangnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda, akhirnya ditebas leher musyrik tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Usamah ibn Zaid karena dinukilkan hadis ini, karena beliau alaihi salatu wasallam lah yang telah bersabda, faman qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah faqad asama minni, telah terjaga, tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Maka taubatnya orang ini bagaimana? Khilaf di kalangan para ulama. Ini contoh kecilnya. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, wa huwa alladhi yunkiru syar' jumlatan fa dzakaru fihi khamsatu awjuhi li ashabina, khamsatu awjuhin li ashabina. Beliau akan menukilkan 5 pendapat dari kalangan para ulama yang berkaitan dengan taubatnya seorang zindiq. Asahuha, pendapat yang paling pertama dan itulah yang paling benar menurut beliau Al-Imam An-Nawawi, qubuluha mutlaqan. Ini pendapat yang paling benar menurut Al-Imam An-Nawawi. Beliau tadi menukilkan sempat secara global Al-Imam Malik wal Imam Ahmad mengatakan la tuqbal, tidak diterima taubatnya seorang zindiq di akhir hayatnya. Pendapat yang pertama yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi, karena beliau tadi menjelaskan secara global, masuk ke dalam perincian. Jadi perincian yang pertama, ucapan yang pertama, wal aswab, dan inilah yang paling benar, qubuluha mutlaqan atau qabuluha mutlaqan, taubatnya seorang zindiq tersebut diterima secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lil ahadithi as-sahihah al-mutlaqah, berdasarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang telah jelas dalam hal ini. Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lah, seorang yang bertaubat seakan-akan tidak memiliki dosa, dan hadis-hadis lain yang akan dinukilkan nanti. Ini pendapat yang pertama dan yang paling benar, yang paling rajih indal Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Pendapat yang kedua, la tuqbal, tidak diterima. Wa yatahattam qatluhu, dan dia berhak untuk dibunuh. Lakinnahu in shadaqa fi taubatihi nafa'ahu dzalika fid daril akhirah. Akan tetapi ketika dia mengucapkan kalimat tauhid tersebut jujur dalam hatinya, bukan karena takut dengan pedangnya Usamah ibn Zaid, atau bukan karena khawatir dia mati dan yang seterusnya, Maka kata Al-Imamu Malik wal-Imamu Ahmad yang berada pada pendapat yang kedua ini, in sadaqa fi taubatihi nafa'ahu dzalika fid daril akhirah, dia akan mendapatkan manfaat, tidak akan sia-sia. Ikrarnya terhadap la ilaha illallah tidak akan menjadi hal yang sia-sia. Dia akan menjadi seorang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala in sadaq, kalau dia jujur. Wa kana min ahli jannah. Dan menurut pendapat yang kedua ini, kalau dia jujur di dalam syahadahnya la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama diterima dan tidak boleh untuk dibunuh. Kalau pendapat yang kedua tidak diterima, akan tetapi apabila dia jujur akan menjadi ahlul jannah. Atsalits, pendapat yang ketiga, intaba marratan wahidatan qubilat taubatuhu. Kalau dia hanya bertaubat satu kali, seorang zindik semasa hidupnya kufur, semasa hidupnya zina, semasa hidupnya syirik, semasa hidupnya zulum, kezaliman demi kezaliman dan seterusnya, di akhir hayatnya dia bertaubat setahun dua tahun sebelum ajal menjemputnya, dia bertaubat, bagaimana? Pendapat yang ketiga, intaba marrotan wahidatan, kalau dia bertaubat hanya sekali seumur hidupnya, artinya tidak mengulangi lagi kekufurannya, kezindikannya, qubilat taubatuh, taubatnya diterima. Syaratnya hanya sekali taubatnya. Fa in takarrara dzalika minhu lam tuqbal. Tapi kalau dia berulang, sudah taubat ternyata kufur lagi, murtad lagi. Sudah mengikrarkan syahadat ternyata masuk lagi ke dalam agama Nasrani misalnya. Maka kalau terulang taubatnya 2 sampai 3 kali, lam tuqbal, tidak diterima. Jadi ketika akan dipenggal, la ilaha illallah yang kedua, la ilaha illallah yang ketiga, enggak bermanfaat. Ar-rabi', pendapat yang keempat, in aslama ibtida'an min ghairi talabi atau min ghairi talabin qubila minhu. In aslama ibtida'an min ghairi talabin qubila minhu wa in kana tahta as-sayfi fala. Ini pendapat yang keempat. In aslama, kalau dia berikrar dengan dua kalimat syahadat masuk ke dalam Islam, ibtida'an min ghairi talab, jujur dari dalam hatinya, bukan diminta dan bukan dalam keadaan, bukan dalam keadaan terdesak, jujur dia pengen masuk ke dalam Islam, sudah pusing dengan sekian banyak kekufuran, tanpa ada yang meminta, tanpa ada yang mendesak, maka qubila minhu, diterima taubatnya. Wa in kana tahta sayfi, tapi kalau dia mengikrarkan kalimat tauhid karena terdesak, karena di bawah, sudah di bawah pedang yang terhunus tajam, fala, maka ini tidak diterima. Ini pendapat yang keempat, ditafsil, dirinci. Kalau dia terdesak tidak diterima, tapi kalau memang keadaannya murni dari dia sendiri, maka diterima taubatnya. Wal khamis, dan yang kelima dari pendapat para ulama dalam permasalahan ini, in kana da'iyan ila ad-dhalali, kalau dia merupakan seorang yang da'iyan, mengajak ila ad-dhalal, kepada kesesatan, mengajak kepada kesesatan, dia bukan orang yang diam, dia orang yang aktif untuk merayu manusia masuk ke dalam kekufuran, kekufuran demi kekufuran, ayo, dia termasuk da'inya. Maka kalau keadaannya demikian, lam yuqbal minhu, tidak diterima. Wa illa, tapi kalau dia bukan seorang yang aktif dalam menyebarkan kekufurannya, dalam mengajak manusia tentang kekufurannya, maka dia qubil, diterima taubatnya. Intah kalamun Nawawi alaihi rahmatullah, selesai ucapan al-Imam Nawawi ketika beliau menukilkan lima pendapat ini dalam Syarhul Muslim jilid yang pertama halaman ke-156. Apa yang dirajihkan oleh asy-syarih? Asy-Syaikh Muhammad merajihkan pendapat yang pertama dan beliau memberikan ta'liq yang yasir pada pembahasan ini yang insyaallah taala akan kita baca sedikit setelah azanul isya. Fal muadzin tafadhal. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, apa yang dirajihkan oleh Asy-Syarih hafizahullah wa ra'ah adalah pendapat yang pertama, yaitu qabuluha mutlaqan, diterima secara mutlak seorang zindik yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, ma sahahahu An-Nawawi rahimahullahu taala, apa yang telah disahihkan, apa yang telah dirajihkan oleh Imam An-Nawawi, min qabuli taubati zindiqi mutlaqan huwal arjahu indi, min qabuli taubati zindiqi mutlaqan huwal arjahu indi. Apa pendapat Imam An-Nawawi dari qabul, diterimanya taubat zindiq, diterimanya taubat seorang kafir mutlakan, secara mutlak, huwal arjahu indi, itulah yang rajih di sisiku, lima dzakarahu, sesuai dengan apa yang telah beliau sebutkan, wal itlaqi qawlihi ta'ala, dan ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau menukilkan ayat Allah Azza wa Jal, qul lilladzina kafaru, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, in yantahu yughfar lahum ma qad salaf, qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf, katakan kepada orang-orang kafir, kalau mereka mengakhiri kekufurannya, artinya mereka bertaubat mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yughfar lahum, mereka akan diampuni, ma qad salaf, apa yang telah mereka lakukan dahulunya. Wazindiku kafirun, dan seorang yang zindik adalah seorang yang kafir, kata beliau. Ta'ummuhu hadhil ayah, masuk ke dalam keumuman ayat ini. Ini hadis atau ayat yang pertama. Kemudian beliau membawakan atau menukilkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menguatkan pendapat yang pertama ini, wali hadis Amr ibn al-As, dan sesuai dengan hadis Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, hadis yang marfu' yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, ama alimta annal islama yahdimu ma kana qablahu, ama alimta annal islama yahdimu ma kana qablahu, apakah engkau tidak mengetahui, kata beliau alaihi salatu wasallam, bahwasanya Islam, bahwasanya syariat Islam ini, yahdimu ma kana qablahu, akan menghancurkan, akan menghapuskan apa-apa yang telah lalu, dari kemaksiatan, dari kekufuran, dari kezaliman, semuanya. Ketika dia masuk ke dalam al-Islam, maka seperti apa yang telah kita nukilkan dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, at-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu, ama alimta annal islama yahdimu ma kana qablahu, sehingga ketika dia mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka akan terhapus segala macam kekufuran yang pernah dia kerjakan. Akhrajahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu arda. Selesai penukilan dari ucapan al-musannif hafizahullah wa ra'ah, insyaallah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya akan kita lanjutkan kepada lafaz qala Abu Bakrin wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Ucapan Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah, aku akan terus memerangi mereka-mereka yang farraqa bainas salati waz zakah, mereka-mereka yang membedakan antara salat dan zakat, yang mana akan kita jelaskan bahwasanya farraqa ini bisa dibaca dengan dua cara bacaan, yang pertama farraqa dan yang kedua adalah faraqa dengan takhfif ar-ra. Insyaallah ta'ala akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Afwan bertanya pada pembahasan ini, apakah sebagian para sahabat Nabi ada yang beriman hanya di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, setelah wafatnya Nabi ia kembali ke agama yang dahulu atau murtad, dan orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq karena tidak menunaikan zakat. Sudah lewat pembahasannya pada penjelasan sahih Imam Muslim pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kesimpulannya adalah sebahagian kaum muslimin, wa kafara man kafar, dalam hadis Abi Hurairah dan kufurlah sebahagian bangsa Arab. Disebutkan sebahagian qabail atau sebahagian qabilah, bangsa-bangsa Arab yang kufur, murtad, keluar dari al-Islam. Dan telah kita sebutkan penjelasan dari kalangan para ulama, Al-Imam At-Tabari, Al-Imam At-Tibi, afwan Al-Imam At-Tibi, begitu pula Al-Imam Al-Qadhi Iyadh, bagaimana kekufuran mereka ini terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang kufurnya benar-benar kufur. Karena apa? Karena mengikuti Musailamah Al-Kadzab, mengikuti seorang yang mengaku Nabi. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi yang keluar dari Al-Islam, keluar dari keislaman mereka. Dan sebahagian besar para ulama menyimpulkan bahwasanya mereka-mereka ini al-muttahamuna bin nifaq, orang-orang yang memang di zaman Nabi SAW sudah terkenal dengan kemunafikannya. Wafatnya Nabi menjadi celah. Allah Azza wa Jalla membuktikan bahwasanya mereka bukanlah orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Kita harus memperhatikan benar-benar, jangan sampai tergambar pada kita, oh ternyata sahabat Nabi ada yang murtad, oh ternyata sahabat Nabi ada yang tidak baik. Yang harus kita camkan dalam fikiran kita, dalam akidah kita, dalam manhaj kita, seluruh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum adalah ahlul jannah. Adapun mereka yang keluar dari Islam bukan bagian dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang orang-orang munafikin, mereka yang masuk ke dalam golongan Musailamah al-Kadzdzab bukan bagian dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum. Silahkan kembali kepada apa itu definisi para sahabat di kitab-kitab para ulama, sehingga keumuman kemuliaan sahabat Rasul ada pada ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencela sahabat-sahabatku. Pertanyaan yang terulang dalam beberapa majelis, bolehkah kita menyebut Sayyidina Muhammad? Kalau dalam sholat, lafad atau zikir telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pada zikir setelah sholat atau dalam sholat, afwan, zikir dalam sholat, maka tidak boleh kita tambah-tambahi lagi apa yang telah lafad, apa yang telah warid dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila ada lafad sayyidina, maka itu yang kita ucapkan. Kalau tidak ada, maka tidak perlu kita tambah-tambah. Kalau kita tidak menambah-nambahnya, berarti kita telah mencukupkan diri dengan apa yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.